yang terbangun dari tidur panjang yang lelahkanmu. Sesali wajahmu merentah, kisahmu terlupa. Kau sadari semua yang berjalan tak tinggalkanmu, dan tak dapat merangkai semua dekati ayahmu. Keajaiban datang, adili pundakmu. Kau harapkan keajaiban melengkapi ayahmu. Kau biarkan mimpi tetap mimpi yang melengkapi ayahmu. Kau terhenyak dan terbangun. Kau harapkan keajaiban datang hadir di pundakmu. Kau mencari letak masa lalu yang lepaskan. Thank you.